perasaan ini ingat depan ku bermimpi tentang maaf yang bersemi tentang cinta yang tak letih. One, two, three, go! Berikan rasa.